Pancasila. Apal 300.000. Ayo. Pancasila. Bismillah dzil. Assalamualaikum. Allah saya bismillah. Madukana dari. Nah, aja awak aku ae. Nek kamu nafsu loh. Mbak Dari. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya. Ayo, ayo Kak Jeri, Kak Jeri. Pancasila. Beroke ulangi. Ayo. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Susu awe dipotong separuh orang ini orang dipotong langsung ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan lagi terakhir empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia apa pun. Nah, apa minyak? Ono piro? Aku ngomong iki diitung ono piro? Diitung. Halah kemaju yo wis. Wong tak kon ngitung ketok. Kabe tak keke tambah satu lagu 17 Agustus tahun 45. Kamu 500, semua 300 tak keke sejuta kudu apa? Aku denger kanca-kanca. Malah bingung bayar mendre. Ayo. Sing ada 17 Agustus. 17 Agustus. Cek, mika tuh dimplok cepet. Ayo. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Salah orang situ. Sing bener 17 Agustus atau 16 Agustus? 16 Agustus. 16 Agustus tahun 45. Setelahnya hari kemerdekaan kita. Setelahnya, setelah 16 Agustus. Yang mandi TV apa ora? Ya untuk gua dewe. Aku mbahmu. Ya sejuta dibagi kanca-kanca. Itu doang. amplop beda ngelompoknya beda. Ini untuk tambah beli seragam. Tambahin mana? Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka 1 juta harus dikembalikan kepada saya. Ayo pembukaan, apa tambahin? Apa lupa? Orang apa? Soalnya dia minggat kemayu, Riz Wandari. Jadi sekarang kamu bisa kok. Alhamdulillah. Sing nomor kali tingkat Ibu Happy. Miturut kitab hikam itu namanya Rihul Qabul, ambune pahala. Napa teng donya niku ora ana pahala, dunia darul amal jasa. Mergo donya niku ora iso madahi pahala. Awake contoh, wong salat jenazah niku lak pahalane padha karo oleh gunung mas. Nggih napa mboten? Pertanyaanku, sing paling oke gunung mas sapa? Mbah Mudin. Umpama pahala niku diketokke teng alam donya kira-kira gunung mas entek napa mboten? Entek. Mila ora diketokke. Bali. Dunia itu tidak bisa menampung azab. Wong dosa niku nyuwun sewu balesane mboten teng alam donya. Umpama wong tumindak dosa niku balesane ning alam donya. Jenengan pirsa, orang yang dengan sengaja meninggalkan salat niku adabe napa akan dimasukkan ke dalam mulutnya api neraka saking rantai niku dilebokke cangkem metu silit. Umpama rantai niku siji diucake teng alam donya kering hancur dunia seisinya. Umpama niku diketokke kira-kira donya pun hancur napa dereng. Ampun, soale kathah tiyang ninggal salat. Mila donya niku balesan ora diketokke, pahala ora diketokke. Soale napa? Donya niki ora cukup nggih madahi pahala, ora cukup nggih madahi seksa. Mila awakmu iki nyuwun sewu pengen latihan ikhlas gampang. Aja ngarep-ngarep sing sifate materi ngono kuwi. Kowe nyuwun sewu. Sedekah. Umpama oleh balen, bar oleh siji, mere siji oleh 10. Niku mboten pahala. Niku namung ambune pahala. Umpamane awakmu nakal, sing tak tamburi yo. Gaweane nglonde umpamane. Patakon. Seksone niku diketokke teng alam donya napa mboten? Ora, seksone sesep desa ning akhirat. Tapi lah gara-gara awakmu nglonde gonta-ganti wong wedok, kowe nguyuh dadi prasane panas, niku mboten kok seksa, niku ambune seksa. Ambune loro tak kandhani. Apa meneh seksone? Lah pemahaman kita niku nyuwun saya selama ini berbau materi banget, soalnya kelas awake dhewe niku mung abet. Aku lak ngene mergo wedi karo dosa, aku ngene mergo golek pahala. Aku sedekah supaya oleh balen sing oke. Okay. Aku salat duha supaya rezekine lancar. Niku salah lah jajan. Tapi kelas abet ora apa-apa. Aku tak ngaji ini Gus Muta main hati ini ayam cetok piye ini ganteng orang masalah. Wih ngopo rai-rai itu diwi ngopo ya sihik tanda tak mampu masuk baik kok. Jadi kalau orang suli pahala seksa itu tidak ditampakkan di alam dunia. Contoh nih wong wedok sing wani karo bojone, apa kira-kira wani mungkin langsung dibalas kalau Gusti Allah ning alam donya? Ora. Umpama dibalas, mesti awakmu ora bakal wani makan pengajian. Umpamane, wong lak tumindak dosa, wong wedok wani karo wong lanang cangkeme perot. Mesti wong sakmene perot kabeh. Soale rata-rata wong wedok wani karo wong lanang. Iki napa mboten? Terutama sing jilbabe. Wong wedok niku lak wani karo wong lanang, galak karo wong lanang. Kok bojomu sabar? Itu akan ada 2 kemungkinan. Kok wong lanang duwe bojo cangkeme cerewet galak kok jenengan iso sabar? Niku akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama jenengan bakal jadi wali. Soale waline Gusti Allah niku rata-rata bojone cerewet. Contone Sayyidina Umar, niku bojone cerewet ra umum. Tapi dadi wali. Mila jenengan bojone cerewet kok awakmu sabar, kemungkinan jenengan iso dadi wali. Nomor 1. Amin. Utawa lak bojone sampean cangkeme cerewet, awakmu sabar, kemungkinan kedua setruk. Jadi saya ini tergantung bunda ya, pengen dari aku wali, aku setruk pun. Si jenenge wong cinta iki nyuwun sewu. Kono apik karo aku yo apik karo kono. Kono ra apik karo aku tetep apik karo kono. Niku jenenge cinta. Lah awake dhewe iki lucu. Sing lanang merengut, sing wedok melu merengut. Kuwale, sing lanang merengut, sing lanang guyu jenengan tetep guyu, sing lanang merengut jenengan tetep guyu. Niku dicontohke kali bojoku lho, sak kesel-kesel koyo apa ra tau menolak penjaluk kula. Aku mulih kok luar kota bengi-bengi jam 2 bojoku wis turu ngiler ae. Iya. Ngomong, "Bunda, aku jaluk." Bojoku lho condo, "Aku kesel ya, Mbak." Terus ku piye? Prasmanan mawon iki. Piye iki? Mang buka dhewe, tutup dhewe. Oke. Gimana bunda, malam ini kita prasmanan? Iya. Lo mau kita lu, bunda ini kita ngomong sini, Pak, prasmanan. Tanggapmu. Dan dalam ini, sing arif besok, insya Allah sudah terkonfirmasi untuk ulang tahun, nanti kita akan didatangi Mas Dedi Konduser yang sebentar lagi insya Allah anaknya juga masuk Islam. Saya nomor kali kalau pesan kalau matur kali Pak Sekjen PBNU untuk ulang tahun pondok tanggal 2 November nanti insya Allah kita minta supaya dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sihab. Sedoyo ngadet doa bareng-bareng kali Gus Miftah selawat penutup hasbi Rabbi Jalallah maafi kolbi wabarakatuh. Bunda sini, bapaknya sini yuk. Sedari semuanya berdiri, jangan pulang dulu sebelum berdoa. Pokoknya undang-undangnya tengah hapain jam sholat kudunya serampung. Ini pas jam sholat pulang ke namanya Pak Benediktus ya. Terima kasih Mas Benediktus dan teman-teman dari Katolik yang mau hadir malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa bersambung. Amin Allahumma. Nanti Mas Benediktus mangan kali kulo ya. Go ono tak go wong Kristen, wong Katolik mangan bareng wong Islam. Apa iki ya nanti? Kok tak dulang Mas Benediktus nganggo sekop. Ya. Babur. Selamat. Bar selamat. Mungkin dulu bareng-bareng kali Gus Muta. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Hasbi Ya Allah yang Rahman yang Rahim, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Allah yang Maha Pengasih. Perkenankanlah kami hamba-hambamu malam hari ini, Ya Allah. Hamba-hambamu yang penuh dengan dosa, yang berkelimpahan kesalahan dan kemaksiatan, Ya Allah. Di tempat yang baik ini, Ya Allah, kami hamba-hambamu yang hadir malam hari ini, Ya Allah, perkenankanlah mengadakan kedua tangan kami, mengkhusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Ampuni kesalahan kami, Ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami, Ya Allah. Ampuni kesalahan kami, Ya Allah. Ampuni kekhilafan kami, Ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka, Ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, Ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah, Ya Rob, kami mohonkan kepadamu pada malam hari ini, Ya Allah. Jadikanlah bangsa kami Indonesia bangsa yang damai. Jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang rukun. Jadikan kami bangsa Indonesia bangsa yang akur. Sehingga menjadi bangsa yang barakatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, Ya Rabb, kami mohonkan kepadamu, Ya Allah. Jangan pernah kau jadikan bangsa kami tercerai-berai, Ya Allah. Jangan pernah kau jadikan bangsa kami terpecah belah, Ya Allah. Jadikanlah, Ya Allah, bangsa Indonesia, Ya Allah, memahami dan meyakini ideologi Pancasila, Ya Allah, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami bangsa yang saling toleransi, Ya Allah, yang saling menghormati antara satu dan yang lainnya, Ya Allah. Apapun perbedaan di antara kami, Ya Allah, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan partai politik dan lain sebagainya, Ya Allah, Engkau satukan kami dalam dengan rahman rahimmu, Ya Allah, sehingga kami bangga menjadi orang negara kesatuan Republik Indonesia, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini, Ya Allah, dalam keadaan sakit, kami mohonkan kepadamu, Ya Allah, angkatlah semua penyakit kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, siapapun yang hadir di tempat ini, Ya Allah, dengan berbagai masalah yang dihadapinya, Ya Allah, kami mohonkan kepadamu, Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, Ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini dalam keadaan susah, Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah, bahagiakanlah hati kami, Ya Allah. Siapapun yang hadir di antara kami kesulitan ekonomi, Ya Allah, sekembalinya dari tempat ini, Ya Allah, Engkau berikan kebaikan di dalam kehidupannya, Ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, Ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Dan satu saat kelak, Ya Allah, ketika Engkau berkenan memanggil kami, Ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, Ya Allah, bi qauli la ilaha I don't know. nafsihi labbi rahmatika ya arhamar rahim. Diwaca sareng-sareng ingkang husu. Uripe selamat, mati ne selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah kecil mundur.